Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، dalam bab sunan salat، sunnah-sunnah salat telah kita sebutkan beberapa dari sunnah-sunnah yang disebutkan oleh Muallif Hafizahullah Ta'ala. Dan kemarin kita telah membahas tentang hukum bertasbih di waktu ruku' dan di waktu sujud, bahwa ini terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah itu sunnah atau wajib. Dan di dalam kitab ini disebutkan bahwa adapun perintah untuk berzikir atau bertasbih itu tidak satupun riwayat yang sahih yang datang dalam permasalahan ini. Akan tetapi yang kita bacakan kemarin hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli di waktu sujud dan di waktu rukuknya. Lalu kata Aisyah, yata'awwalul Qur'an, dan dia melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dari sini wallahu alam bisawab, bahwa pendapat sebagian dari kalangan para ulama, pendapat Ibnu Hazm al-Zahiri dan pendapat Ishaq bin Rahuyah yang menjelaskan bahwa zikir di waktu rukuk dan sujud adalah wajib. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, "Tsumma ad-du'a'u fi sujudi." Kemudian hukum berdoa pada waktu sujud ini termasuk dari sunnah-sunnah salat. Lima rawa muslimun fi sahihihi, berdasarkan riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi, aqrabu yang paling dekat, ma yakunul abdu min rabbi, apa yang ada di antara hamba dari Rabbnya, wa huwa sajidun, dan dia dalam keadaan sujud. Yani seorang hamba itu dalam keadaan sujud. Ya. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala di saat seseorang dalam keadaan sujud. Maka ketika dekatnya seorang hamba kepada Allah di saat dia dalam keadaan sujud, fa'aktirud du'a, maka oleh karena itu perbanyaklah doa di waktu sujud. Perbanyaklah doa di waktu sujud. Ya. Maka di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Karena jarak antara ataukah kedekatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dekat di waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Ya, sebab itulah yang merupakan waktu yang lebih pantas seseorang itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kita melaksanakan sholat di waktu rukuk dan sujud tidak boleh kita membaca Al-Qur'an. Ya. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, la taqra'ul Qur'ana raki'an sajidan. Janganlah kamu membaca Al-Qur'an di saat kamu dalam keadaan rukuk dan sujud. Fa ammar ruku fa azimu fihi ar-rabb, adapun ruku maka hendaklah kamu agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fa akthiru fihi du'a, adapun di waktu sujud perbanyaklah doa. Fa qaminun ayustajaba lakum, maka di waktu sujud itulah lebih pantas kalian itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan ikhwani fiddin azakumullah bahwa apabila seseorang dalam keadaan sujud sangat dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini secara zahir menunjukkan perintah fa'tiru. Akan tetapi perintah di sini tidak menunjukkan wajib. Karena di dalam riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak berdoa, hanya berzikir semata. Ya, pada hadis yang sebelumnya kita lihat riwayat Muslim bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu sujud beliau, beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Nah, itu tidak ada doa di situ kan. Itu hanya sekedar tasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa hukumnya mustahab. Doa hukumnya adalah sunnah di waktu sujud. Dan di sini beliau ya seakan-akan memberikan isyarat bahwa di saat seseorang dalam keadaan rukuk tidak disyariatkan berdoa. Karena di sini beliau hanya mengatakan rummad du'a fi sujudi. Kemudian doa di waktu sujud. Ya, kok enggak disebutkan rukuk? Apakah di waktu rukuk tidak diperbolehkan berdoa? Ya, ternyata di waktu rukuk pun boleh bagi seorang itu berdoa. Dan para ulama berdalil dengan hadis Aisyah yang kita sebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan di waktu rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, itu kan doa itu. Allahumma ighfirli. Dengan dalil ini para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa di waktu rukuk pun diperbolehkan doa. Ya, akan tetapi di waktu sujud merupakan tempat yang sangat-sangat dianjurkan bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah karena itu merupakan satu kedudukan yang sangat dekat dari hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk dari sunanus shalah. Sunnah-sunnah salat berdoa di saat sujud dan itu sangat dianjurkan dan juga diperbolehkan berdoa di waktu rukuk. Kemudian beliau berkata, "Tsumma qaulu sami'allahu liman hamidah." Di antara sunnah yang berikutnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Naam. Indal i'tidali minar ruku', ketika i'tidal dari rukuk, yakni bangkit dari rukuk kemudian berdiri. Nah, antum perhatikan di situ dia mengatakan rabbana walakal hamdu. Ya. Kita boleh mengucapkan rabbana walakal hamdu dan boleh juga kita mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu. Wawunya dihilangkan. Ya. Tidak digabungkan antara Allahumma dengan penambahan waw. Dan kita mengatakan Allahumma rabbana walakal hamdu. Kalau kita mengatakan rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu tanpa waw. Ketika i'tidal dari rukuk li hadithi Abi Hurairah fi sahihaini, berdasarkan hadith Abi Hurairah yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Ya, saat Abu Hurairah radhiyallahu taala mencontohkan cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada hadis yang panjang, tsumma yaqulu, kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah, ketika beliau mengangkat punggungnya dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau mengatakan dalam keadaan beliau berdiri ya, di saat beliau berdiri, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ya. Naam. Dan ini adalah merupakan satu yang dianjurkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu ini apakah diucapkan bagi orang yang melaksanakan sholat sendiri mengucapkan dua kalimat ini, ataukah boleh diucapkan walaupun dia melaksanakan sholat secara berjamaah? Kalau di dalam hadis ini jelas sendirian. Kalau seorang sholat sendiri boleh, ya ketika dia rukuk, ketika tidak bangkit, sami Allahu liman hamidah, ya, kemudian begitu tegak dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini pada sholat sendiri jelas diperbolehkan yang demikian. Lalu pada sholat secara berjamaah, apakah bagi makmum ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, apakah kita mengatakan Rabbana walakal hamdu atau sami Allahu liman hamidah pula? Apakah imam ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah tidak lagi mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan Syekh Al-Albani, Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa pengucapan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu itu diucapkan bagi setiap orang yang melaksanakan salat, apakah dia salat sendiri ataukah dia salat berjamaah, apakah dia sebagai makmum atau sebagai imam? Sebagai makmumkah dia atau sebagai imam? Ya. Sebab hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Nah, dan yang zahir itu yang dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Authar. Sebagian para ulama mengatakan tidak, pada salat berjamaah bagi makmum hanya disyariatkan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Adapun sami Allahu liman hamidah ini diucapkan oleh imam bukan makmum. Mereka berdalil dengan hadis yang insyaallah kita bacakan nanti di Umdatul Ahkam. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala sami Allahu liman hamidah," pada hadis yang panjang perintah untuk mengikuti imam, "Inna maju'ilal imam liyutamma bi." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd." Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian wahai makmum hendaklah mengucapkan Rabbana walakal hamd. Mereka berdalil dengan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa pengucapan tasmi' sami Allahu liman hamidah ini hakul imam. Ya, dan bukan haknya makmum. Adapun makmum mereka hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Berarti kalau demikian berarti imam apakah dia tidak mengucapkan Rabbana walakal hamd? Ya, kalau mengambil mafhum pemahaman dari hadis ini ya mungkin demikian. Ya, akan tetapi wallahu alam bisawab, apa yang ditarjih dan dirajihkan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya lebih mendekati kebenaran bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa imam tidak mengucapkan Rabbana walakal hamd. Demikian pula makmum tidak menunjukkan bahwa mereka tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, beliau mengucapkan dua kalimat ini, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Dan ini memang terjadi. Ketika sujud. tangannya direnggangkan ketika sujud. Li hadisi Abdullah ibn Buhainata, berdasarkan hadis Abdullah ibn Buhainah fi sahihaini, dalam Bukhari dan Muslim. Ini Abdullah bin Buhainah, ingat tak beliau pernah meriwayatkan hadis dalam masalah apa ini? Sujud sahwi. Nah, gimana itu? Gimana? Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lupa pada tasyahud awal, mestinya duduk, tapi beliau melanjutkan berdiri pada 4 rakaat. Ketika para sahabat menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, ternyata beliau tidak salam, tapi sujud sahwi 2 kali, lalu kemudian setelah itu salam. Nah, ثم تفرج بين اليدين عند السجود, kemudian merenggangkan di antara dua tangannya ketika sujud, karena dijauhkan dari lambungnya. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah dalam As-Sahihaini fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam, pada cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza shalla, adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau melaksanakan salat, farraja baina yadai, beliau merenggangkan, direnggangkan baina yadai, di antara dua tangannya, hatta sehingga yabdua bayabu ibtaihi, sehingga nampak putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena saking renggangnya beliau dalam melaksanakan salat, sehingga kedua ketiak Rasulullah alaihi wasallam kelihatan. Nah, ya, ini menunjukkan bahwa ini termasuk dari amalan sunnah, merenggangkan, ya, ketika seorang laksanakan sholat. Tentunya ini ikhwan fiddin azakumullah, dengan memperhatikan kondisi jamaah, ya. Kalau sholat sendiri bolehlah, tapi kalau sholat berjamaah, shofnya rapat, antum merenggangkan. Kata Rasulullah SAW, linu fi aidi ikhwanikum, bersikap haluslah kalian terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian. Jangan mentang-mentang mau mengamalkan sunnah, justru menimbulkan fitnah. Ya, nah, terkadang ikhwan, sebagian ikhwan itu tidak memahami dalam permasalahan ini. Ya, kalau sudah mengetahui sunnah, kadang, ya, mereka melaksanakan tanpa peduli akan terjadi fitnah. Ya, atau justru mukhalaf atau sunnah, sebenarnya mereka menyelisih sunnah. Nah, kadang diantara mereka ada yang mengetahui shaf harus rapat. Ya, karena saking rapatnya shaf, betul kejadian. Sampai menginjak kaki orang tua. Orang tuanya diinjak kakinya. Harus rapat. Apalagi orang-orang awam terkadang, ikhwan, bahwa mereka terkadang tidak biasa untuk disentuh kakinya. Wallahu musta'an. Ya, mereka perlu mendapatkan pendidikan yang sedikit demi sedikit memberikan pelajaran pada mereka bagaimana cara tatbiqu sunnah, menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Ya. Kalau seorang kemudian tidak mampu, ya, di saat melaksanakan salat secara berjamaah, jangan sampai kemudian memberikan idza, mengganggu saudara yang lain yang melaksanakan salat. Ya. Nah, sesanggup dia di saat melakukan sujudnya. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa yajuzu liman yashuqqu 'alaihi dzalik, dan diperbolehkan bagi orang yang mendapatkan kesulitan. Orang yang sulit, ya, mungkin merasa capek ketika dia merenggangkan kedua tangannya. Boleh, kata beliau, terhadap orang yang kesulitan merenggangkan kedua tangannya, ayyadu ayadaihi ala rukabi, untuk meletakkan kedua tangannya itu di atas apa ini? Apa? Di atas lututnya. Nah, ingin paham ya? Jangan disandarkan ke bawah, tapi paham ini, ikhwan? Nah, ayyadu ayadaihi ala rukabi, meletakkan kedua tangannya di atas apanya? Apa? lututnya. Bisa difahami enggak ini? Yani tidak terenggang. Kalau dalam keadaan capek boleh di apa disandarkan. Nah. Ana pernah melihat Syekh Mukbil salat demikian beliau. Dan itu sering. Beliau salat mungkin karena tidak mampu beliau merenggangkan, maka beliau salat dengan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Lil hadithi sahihi an Abi Hurairah 'inda Abi Dawud. Dasarkan hadis yang sahih dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Syaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengadu. Lahu, mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Masyaqqatas sujudi alaihim, kesulitannya sujud terhadap atas mereka. Idzam faraju, apabila mereka merenggangkan. Ya, mungkin sebagian mereka merasa kesulitan. Apalagi mungkin disebabkan karena mereka sholat lama. Ya, mereka terbiasa dengan sholat yang lama. Yang menyebabkan mereka tidak sanggup untuk kemudian merenggangkan tangan-tangan mereka. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu birrukbi atau birrukabi." Ya, mintalah bantuan kalian dengan lutut-lutut kalian. Ya, bantulah tangan kalian dengan lutut-lutut kalian. Disebutkan di sini bahwa ini hadis sahih. Wallahu a'lamu shawab.